Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumitin amma ba'd. Fatihillah rahimani wa rahimakumullah. Santri Ma'ad Darussalam, baik itu yang mengikuti secara online via Zoom ataupun yang hadir di masjid ini, juga ikhwah sekalian, kami ucapkan ahlan wa sahlan. Semoga kedatangan antum semua ini dicatat, yaitu di sisi Allah SWT sebagai pahala itu beribadah menuntut ilmu dalam rangka yaitu melaksanakan perintah Allah SWT. Ya, kita bersyukur pada Allah SWT, kita telah diberi taufik, diberi kemudahan untuk bisa datang di majelis ini, baik secara online ataupun lebih-lebih yang offline. Kemudian salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih jazakumullah khairo pada genap takmir Masjid Al-Asri, juga pada para pengurus Jemaah Darussalam yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan acara daurah ini. Baik, sebelum kita mulai membaca matan kitab yaitu Al-Mukhtasar As-Saghir, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Wasis sebagai ketua yayasan, yaitu nasihat yang beliau sampaikan dari guru kita Ustadz Aris Munandar, Habibullah Ta'ala, semoga bisa kita pahami dan kita bisa kita amalkan. Berkaitan dengan pembelajaran atau daurah pada hari ini dan besok, maka sebagaimana yang telah disebutkan dalam publikasi, kita akan membaca kitab Al-Mukhtasar As-Saghir. Ini adalah kitab ringkas, kitab matan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Di samping ada kitab-kitab yang lain dalam mazhab Asy-Syafi'i, kitab-kitab ringkas matan seperti matan Abi Suja, kemudian ada Safinatun Najah dan yang lainnya. Ini salah satu kitab matan ringkas. Ya. Nah, kenapa kita pilih kitab ini? Karena di kitab ini mencakup pelajaran-pelajaran dasar ya nanti dari bab ya rubut ibadah ya, yaitu seperempat fikih ya. Karena fikih dibagi dalam empat bagian ya, ada fikih ibadah, kemudian nanti ada fikih muamalah, kemudian ada fikih usroh atau nikah, kemudian yang terakhir ada sisanya ya, ada syahadah, persaksian, qadha, jinayat, hudud dan seterusnya. Itu bagian yang terakhir. Kitab ini hanya membahas seperempat fikih, yaitu bab ibadah ditambah sedikit fikih muamalah. Kemudian sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwasanya kita belajar satu kitab fikih, maka fikih madhab, maka kita akan sampaikan ya, yaitu apa yang dipahami oleh para fuqaha madhab tersebut ya. Sehingga karena ini adalah penulisnya adalah bermadhab Syafi'i, maka kita akan sampaikan penjelasan yaitu dari ulama Syafi'iyah ya. Dan itu ada satu amanah ilmiah ketika kita menyampaikan satu pelajaran ya, misalnya adalah fikih, maka kita sampaikan ya, sesuai apa yang dipahami oleh penulis dan para fuqaha lain yang sepaham, yaitu semadzhab dengan penulis kitab tersebut. Adapun dari sisi pengamalan, kemudian teman-teman sekalian mungkin sudah biasa mengamalkan berbeda dengan ada yang di kitab ini, maka sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ketika seorang belajar fikih mazhab, maka tidak ada yang mewajibkan untuk mengamalkan 100% mazhab yang ia pelajari. Ya. Tidak boleh dia kemudian mengamalkan berbeda dengan mazhabnya. Ya. Boleh juga dia mengamalkan yaitu fikih yang dia pelajari, selama dia belum mampu untuk mencari pendapat mana yang lebih kuat, yang lebih sahih, maka dia bisa memilih yaitu di antara pendapat yang ada di hadapannya, sehingga tidak menjadi satu halangan kemudian apa yang ada di termaktub dalam kitab ini kemudian berbeda dengan apa yang kita pahami sebelumnya, bahkan berbeda dengan apa yang kita amalkan sebelumnya. Akan tapi sudah menjadi ma'ruf dan menjadi tradisi para fuqaha, bahasanya mereka dalam pelajari fikih, semua fuqaha menempuh jalur yaitu mempelajari satu fikih tertentu. Jadi, satu fikih tertentu, kemudian setelah mereka mutqin memahami satu fikih mazhab tertentu, kemudian mereka mulai merambah, ya, mempelajari mazhab yang lain dan seterusnya, seterusnya. Kemudian setelah Allah SWT memberikan yaitu kemudahan bagi mereka untuk yaitu memilih atau mentarjih mana pendapat yang benar, kemudian para fuqaha mazhab ini memiliki pendapat-pendapat pribadi yang berseberangan dengan pendapat mazhab. Maka demikian pula bagi kita, jika suatu saat kita mempunyai kemampuan, ya, punya perangkat, ya, untuk memilih satu pendapat di antara pendapat-pendapat yang ada di hadapan kita, maka dipersilahkan. Kan, tapi perangkat itu butuh, ya, butuh juhud yang besar, butuh waktu yang lama, ya. Karena perlu kita sadari, para fuqaha menentukan satu hukum ini ada kaedah-kaedahnya, ya. Mereka faham ilmu usul fikih, faham ilmu bahasa Arab, dan seterusnya. Banyak sekali yang perangkat-perangkat yang kita belum memilikinya, ya. Kemudian yang berikutnya, bahasanya kitab-kitab fikih mazhab ini semuanya yaitu berupa kesimpulan, ya. Apalagi matan-matan yang adalah kesimpulan ringkasan dari berbagai macam masail fikih, ya. Yang di situ disimpulkan dari dalil-dalil yang ada, meskipun dalil tersebut tidak sharih, ya. Terkadang ada masalah-masalah fikih, hukum fikih, dalilnya tidak sharih, tidak termaktub secara teks dalam Al-Qur'an ataupun hadis, karena nanti ada yang diambil dari qiyas, ada yang kemudian ada ijma, dan ijma sendiri di situ kemudian terkadang kita tidak tahu dalil sharihnya mana, dan dalil-dalil yang lain yang disebutkan di kitab-kitab usul fikih, karena dalil tidak terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Artinya ada dalil-dalil yang lain meskipun semuanya nanti bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian bagi teman-teman yang ingin yaitu mendalami fikih atau belajar fikih secara berkelanjutan, maka langkah awal adalah, ya, sebagaimana tadi kita sampaikan, memungkinkan yaitu satu fikih madhab dimulai dari dasar, ya. Maka akan kemudian nanti berlanjut ke fikih yang lebih level di atasnya dan seterusnya. Adapun orang yang tidak ingin belajar fikih secara berkelanjutan, maka baginya tidak ada masalah mau belajar fikih madhab dari kitab fikih madhab atau dari hadis-hadis atau dari fikih non madhab, maka tidak ada masalah bagi orang awam. Yang kita bicarakan adalah bagi para penuntut ilmu yang ingin mempelajari fikih dari secara berkelanjutan. Karena kalau ingin belajar fikih secara berkelanjutan, kurikulum yang ada adalah di fikih madhab, maka nanti akan menjadi satu pasangan. Ini fikih Syafi'i, usul fikihnya ada Syafi'i, qawaid juga ada, nanti selaras. Tapi kalau kita fikihnya tidak ada mazhabnya, nanti fikihnya ini, usul fikihnya kita enggak tahu mengambil usul fikihnya siapa, qawaid fikihnya siapa, akhirnya nanti tercampur satu sama lain sehingga tidak bisa membentuk satu apa namanya malakah fikih gitu ya. Ya. Karena apa? Karena sumbernya beda-beda ya. Ya, ini hanya apa tambahan atau kelebihan dari atau kenapa para fuqaha itu belajar dari fikih mazhab, karena disitulah yang bisa berkelanjutan ya, bisa berkelanjutkan dengan usul dan qaid yang sama. Baik, untuk menyingkat waktu ya, kita tidak berpanjang lebar ya, silakan teman-teman semua dibuka kitabnya. Nanti kita akan ambilkan syarah dari Al-Bayan wa Ta'rif ya. Ya. Ini kitab ini tercetak ya. Ini Al-Bayan wa Ta'rif bi ma'ani masaili wa ahkami al-mukhtasar al-latif. Dr. Ahmad Yusuf Anis ya. Ini pengarangnya. Kita akan ambilkan merujuk syarah tersebut. Meskipun ada sarah-sarah yang lain, kan, tapi sarah ini sistematis dan lebih mudah dipahami. Dan kita juga tidak mengambil semua yaitu yang ada di sarah ini ya. Karena nanti, karena daurah ini memang benar-benar daurah dasar, jadi kita pilih-pilih mana masail-masail yang rumit, yang terlalu mendetail, maka kita tinggalkan. Ya, kita cukupkan dengan masalah-masalah pokok. Karena nanti insya Allah kita punya rencana untuk terus mengadakan daurah-daurah fikih dasar ya. Cara berkelanjutan, kemudian untuk pelajaran fikih lanjutan kita khususkan di pelajaran reguler di ma'had. Ya. Karena kalau secara umum, dibuka secara umum, fikih tingkat lanjut itu nanti akan menyulitkan ya. Jadi karena di situ ibarohnya rumit ya. Ibarohnya perlu nanti bahasa Arab, kemudian perlu mengurai kalimat-kalimatnya sehingga tidak cocok. Ya, penulis kitab ini sebagaimana disebutkan di kitab itu Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami At-Tarimi. Ya. Nah, beliau lahir di Tarim itu Yaman tahun 850 Hijriah. Ya. Ya, bapak beliau yaitu Syekh Abdurrahman wafat di Tarim tahun 866 Hijriah. Ya, di antara karangan beliau yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Fadil, banyak karangan beliau, diantaranya adalah yang kita pegang ini, yaitu Al-Mukhtasar As-Saghir. Al-Mukhtasar As-Saghir ini ringkasan dari Al-Mukhtasar Al-Kabir. Ya, Al-Mukhtasar Al-Kabir ini dinamakan juga Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, kemudian dinamakan juga Masailu Ta'lim. Yang Al-Mukhtasar Al-Kabir atau Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah ini ringkasan dari Minhajut Talibin karangan An-Nawawi yang biasa digunakan menjadi mukoror untuk pembelajaran fikih tingkat lanjut dalam mazhab Syafi'i, itu Minhajut Talibin. Ini diringkas ya, atau diambil darinya menjadi Mukhtasar Al-Kabir atau Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kemudian kitab Al-Mukhtasar As-Saghir atau nama lainnya Al-Mukhtasar Al-Latif ini diringkas dari Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Sehingga keutamaan atau kelebihan Mukhtasar As-Saghir ini maka mengikuti keutamaan dan kelebihan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, yang para masyayikh mengatakan seandainya Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah itu bisa selesai sampai akhir bab, maka bisa membandingi Minhajut Talibinya An-Nawawi. Tapi qadarullah belum sampai selesai ya, penulis sudah wafat. Al-Muqaddimah Al-Hadramih ini yang tercetak secara masyhur itu hanya di sampai bab ibadah saja, meskipun di cetakan lain ada yang menyebutkan bahasanya beliau juga menulis yaitu di bab muamalah. Dan karya tulis yang lain seperti Nuzhatul Hadir Khatir fi Adhkaril Musafir, Lawami'ul Anwar wa Hadaya Al-Asrar fi Fadli Al-Qa'im bil Ashar, Ilyatul Bararah fi Adhkari Al-Hajji wal Umrah, dan yang lainnya. Kemudian beliau wafat ya di bulan Ramadan tahun 918 Hijriah rahimallahu taala. Khutbatul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam, dan aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah semata. Bahasanya Allah tidak mempunyai sekutu, dan aku bersaksi bahasanya Muhammad hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wabak itu, adapun setelah itu, fahadha mukhtasurun fima labuda likuli muslimin min ma'rifatihi. Ini adalah satu mukhtasur ringkasan. Ya. Ringkasan itu ya, sesuatu yang lafadznya sedikit. Ya. Lafadznya apa? Sedikit. Di syarat disebutkan yaitu maqala lafzuhu sawa'un kasra ma'nahu amla, yang lafadznya sedikit meskipun banyak atau sedikit maknanya. Fahadha mukhtasarun, maka ini ringkasan, fima labuda likuli muslimin, yang harus yaitu bagi setiap muslim min ma'rifatihi au ma'rifati mislihi. Harus bagi setiap muslim untuk mengetahui mukhtasar tersebut atau mengetahui yang semisal dengan mukhtasar tersebut. Ya. Jadi ini beliau ingin menyampaikan bahasanya konten atau isi kitab ini wajib diketahui oleh semua muslim. Jadi termasuk ilmu fardu ain. Salah satu ilmu fardu ain adalah yang ada di kitab ini. Beliau mengatakan labuda likuli muslim. Ya. Harus mengetahui mukhtasar ini atau yang semisal dengan mukhtasar ini, ya. Sehingga tidak wajib mempelajari mukhtasar ini, tapi wajib mempelajari yang semisal dengan mukhtasar ini. Ya. Jadi beliau tidak menonjolkan harus mempelajari kitab saya, tidak. Tapi isi dari kitab ini, ya, entah ditulis oleh orang lain, kitab yang lain, pokoknya kalau isinya semisal ini wajib diketahui oleh setiap muslim. Maka nanti akan kita lihat hal-hal yang kita pelajari ini, ya, apakah kaum muslimin semua sudah tahu atau sudah paham, maka ini menjadi tugas kita. Ya. Ini adalah ilmu fardu ain yang wajib diketahui semua muslim, ya. Baik itu dia kaya atau miskin, ya, orang biasa, pejabat, semua tanpa terkecuali. Maka apa yang kita akan kita baca nanti, ya, maka kita lihat kaum muslimin apakah semuanya sudah mengetahuinya, padahal ini adalah ilmu apa? Fardu ain. Maka kita harapkan bagi teman-teman sekalian, ya, untuk serius mempelajarinya sehingga nanti bisa disampaikan ke masyarakat, ya, ke kaum muslimin yang lain. Masih banyak saudara-saudara kita, ya, yang tidak mempelajari yaitu ilmu Islam, terutama ini fikih, ya, padahal adalah fardu ain. Nah, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka saudara-saudara kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang banyak sekali pembelajaran ilmu agama, sehingga tidak bisa beralasan kemudian untuk mengatakan saya tidak paham karena enggak ada yang mengajari. Nah, kan tapi dari sisi kita sebagai nanti ketika kita ingin menyampaikan dakwah, maka kita lihat kebutuhan mereka, ya. Maka kita datangin mereka, kita tawarkan kepada mereka untuk kita sampaikan ilmu fardhu ain ini. Labudda likulli muslimin min ma'rifatihi. Min furudhi taharati, yaitu berupa furud taharah, ya. Taharah-taharah yang wajib, ya. Kemudian juga wasolati wa ghairihima. Taharah itu yang wajib dilakukan apa saja, ya, dia harus tahu. Kemudian sholat, ya, yang dilakukan, yang wajib dilakukan yang seperti apa, ya, yaitu sholat agar sah seperti apa, taharah agar sah seperti apa, ya, bisa jadi banyak kaum muslimin yang belum mengetahui, ya. Bahkan kita kalau nggak belajar secara runut, ya, kita kalau ditanya mungkin tidak tahu. Kalau wudu itu fardunya apa saja? Nah, itu bisa jadi kita nggak tahu. Sholat itu fardunya apa saja? Kalau nggak ngangkat tangan, batal nggak sholatnya? Tidak baca fatihah, batal nggak? Tidak baca tasbih ketika rukuk, batal atau tidak? Nah, ini bisa jadi kita tidak tahu, ya, karena terkadang bisa jadi pembelajarannya tidak menyebutkan secara rinci. Ya, kalau di kitab-kitab fikih madzhab, maka di sebutkan secara sistematis. Wa ghairihima, dan selain tadi taharah dan salat, fayajibu ta'alumuhu. Maka wajib untuk mempelajarinya atau mempelajari yang semisal dengan mukhtasar tadi, dan wajib pula yaitu ta'limuhu, ya. Mimman yahtaju ilaihi. Wajib mengajarkan. Ta'lim mengajarkan, yaitu untuk orang yang membutuhkannya. Minarijal, baik itu laki-laki, nisa, perempuan, sigor, anak kecil, wal kibar yang sudah besar, wal ahror, para orang sudah orang merdeka, wal abid, budak-budak, ya. Maka ini wajib ta'lim dan wajib apa? Ta'lim. Babu toharoti, bab toharoh. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babu taharati faslun fi furudil wudu'i. Pasal tentang fardu-fardu wudu. Furudul wudu'i sitatu asya'a. Fardu-fardu wudu ada 6 hal. Maka akan berulang ini, seperti ini. Nanti ganti kitab lain, ya, fardu wudu ya 6. Kitab lebih luas berjilid-jilid, ya sama, fardu wudu 6. Maka pelajaran dasar itu tidak boleh dilupakan meskipun kita sudah belajar fikih-fikih yang tingkat lanjut. Furudul wudu'i sitatu asya'a, ada 6. Al-awalu yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. Imma niyatu raf'il hadas, bisa bentuknya niat raf'ul hadas, ya. Awit toharoti li sholah, atau niat untuk toharoh untuk sholat, awil wudu atau niat wudu. Watakunu hadhi inda ghuslil wajhi. Maka niatnya tadi dibarengkan dengan membasuh wajah, ya. Jadi yang pertama, fardu wudu harus ada niat, ya. Ini dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain, meskipun ada yang mengatakan seperti Hanafiyah tidak butuh niat. Maka kita sampaikan apa yang ditetapkan dalam kitabnya adalah versi mazhab Syafi'i, gitu ya. Jadi nanti kalau mazhab lain bagaimana? Bisa jadi sama, bisa jadi beda, dan tidak akan kita sampaikan karena memang kita belajar satu fikih mazhab terlebih dahulu. Ini kalau ingin tahu, ya, bisa ditanyakan ke yang lainnya, dipelajari kitab-kitab fikih muqaranah, ya. Di, ini kok beda, ya, tadi sudah kita sampaikan, ya. Jadi ini adalah yang ditetapkan dalam mazhab Syafi'i, yaitu niatnya adalah imaniyatu raf'il hadas, niat untuk mengangkat hadas, ya. Mengangkat apa? Hadas. Bisa juga niat toharoh li sholah, ya, niat untuk toharoh. Toharoh ini kenapa? Untuk sholat. Bisa juga niat wudu. Jadi ketika membasuh wajah, ya di dalam hati kita ada niat untuk wudu, nah, atau niat untuk toharoh karena ingin sholat, ya, atau niat mengangkat hadas. Dan ini harus ada karena fardu. Fardu kalau ditinggalkan tidak sah. Ya. Kok berat seperti itu ya? Memang ditetapkan seperti itu dalam madhab. Ya. Di, dan ini di, disyaratkan harus bersamaan dengan membasuh wajah. Ya. Bersamaan dengan membasuh wajah. Bukan sebelumnya, bukan sudahnya. Di pas membasuh wajah awal kali basuhan, di situ harus ada niat di dalam hati, nggak boleh kosong. Kalau kosong maka tidak terpenuhi, belum melakukan fardu wudu yang pertama, yaitu niat. Dan wudu ini adalah salah satu dari maqasid thaharah atau bentuk-bentuk thaharah. Itu ada satu wudu, dua apa? Al-ghusl, mandi, tiga tayamum, yang keempat apa? Izalatu najasah. Ada empat ya. Kemudian wasilah untuk toharoh, sarana, itu juga ada empat. Satu air, dua debu, tiga alat untuk menyamak, keempat batu untuk istinja. Bentuk-bentuk toharoh ada empat, sarana untuk toharoh ada empat. Ada juga istilah sarananya sarana, yaitu wadah. Wadah nanti untuk tempat air, kemudian ijtihad nanti untuk menentukan air ini ketika ada kesamaran, air suci atau yang satu sudah mutanajis. Ya tadi sebutkan bisa niat apa? Niat wudu saja ya, niat wudu. Fardu-fardu wudu ini dasarnya ada di surat ya Al-Maidah ayat 6. Nanti antum bisa lihat Al-Maidah ayat 6 ya. Di situ Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas solati faghsilu wujuhakum 1. Wa aydiyakum ilal marafiqi 2. Wamsahu biru'usikum 3. Wa arjulakum ilal ka'bain 4." Ya. Yang satu adalah niat ya, itu dalam hadis innamal a'malu binniyat. Yang satu adalah tartib, karena itu disebutkan dalam ayat demikian ya, yang ada faedahnya bahasanya di situ setelah disebutkan membasuh tangan kemudian diselingi dengan mengusap kepala baru membasuh kaki, ini menunjukkan harus urut tertib juga apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu yaitu secara tertib, sehingga 6 fardu wudu ini 4 ada di ayat, 2 ada di hadis. Atau yang satunya juga ada ditunjukkan oleh ayat. Nah ini niat apa? Niat untuk wudu. Adapun orang yang salisul baul ya, yaitu orang yang terus menerus keluar air kencing ya. Jadi dia tidak sholat kecuali di situ keluar atau menetes air kencing, maka niatnya adalah istibahah fardu sholat. Niat agar dibolehkan melakukan fardu sholat. Tidak bisa niat raf'ul hadas, mengangkat hadas, karena hadasnya senantiasa ada. Maka ketika wudu nanti untuk salisul baul, orang yang keluar air kencing terus menerus, baru berapa menit netes, berapa menit netes, maka ini niatnya yaitu istibahata fardhi as-shalah. Wa takunu hadhi 'inda ghusl wajhi. Maka ini berbarengan dengan basuhan awal wajahnya. Sehingga ketika kita itu membasuh wajah, bisa dari atas, bisa dari bawah atau samping, pas pertama kali itu nanti diiringi dengan di dalam hati ada niat tadi. Niat untuk wudu gitu aja gampangnya ya. Paling ringkas kan itu niat wudu. Ya. Sehingga kalau kita basuh wajah, nah, baru sampai sudah sampai bawah baru ada niat, maka yang atas tidak sah. Ini harus diulangi. Ya. Sampai seperti itu ya. Pokoknya apa yang dalam kitab ini dipahami dan diterima dulu ya. Nanti ya seperti itu memang. Banyak sekali perincian-perincian memang demikian yang ditetapkan oleh para fuqaha. Kemudian yang kedua, asani ghuslul wajhi jami'ihi sya'ran wa basaran ila batina al-lihyati al-kasifati wal 'aridaini al-kasifaini. Yaitu membasuh wajah semuanya. Ya. Sya'ran baik itu rambut, basaran ataupun kulit. Ya. Jadi semua yang di wajah, yang wajah ini dimulai dari tempat tumbuh rambut sampai dagu bawah sini. Ya, memanjangnya, kemudian melebarnya dari apa namanya dari telinga ini, telinga sampai telinga satunya. Maka semua batas ini harus terkena, tidak boleh ada yang lolos tidak terkena air, baik itu rambut, bulu ataupun kulit. Ya. Tapi ada pengecualian ila batinal lihyah al kasifah wal aridaini al kasifaini. Kecuali jenggot yang kasifah tebal, ya. Kemudian arid cambang, cambang itu di sini. Jadi nanti ada di sini ada rambut bulu kalau setentang sejajar dengan telinga namanya izar. Nanti setelah izar nanti ada di sini cambang. Nah kalau cambang yang tebal atau jenggotnya tebal maka tidak wajib terkena yang bagian dalam dan kulitnya. Ya. Jadi yang wajib terkena hanya bagian luar saja karena tebal. Nah, selain jenggot dan cambang, baik itu tebal ataupun tipis, maka rambutnya bagian luar juga dalam juga kulitnya harus terkena air. Misalnya kumisnya tebal. Nah, itu enggak ada pemaafan. Kumis tebal harus dalamnya juga terkena air sampai ke kulitnya. Yang dimaafkan adalah dua saja, jenggot tebal sama cambang. Nah itu yang dimaafkan hanya dua itu saja. Yang ketiga, ya kemudian kapan jenggot dan cambang ini dianggap tebal? Ya ketika kita lihat dari jarak kita bercakap-cakap sekitar 1,5 meter. Kulitnya tidak kelihatan. Jadi kita lihat jenggotnya teman kita, dilihat tuh, nah, kelihatan kulitnya enggak? Enggak kelihatan, berarti jenggotnya tebal. Nah, kalau jenggotnya tebal, tidak wajib sampai dalam. Nah, kalau kita lihat jenggot teman yang ada di hadapan kita, kelihatan kulitnya, maka ini tidak tebal. Ya. Tidak tebal, kalau tidak tebal, harus terkena sampai dalam, bagian dalam dan juga kulit. Ya, itu dhobit atau aturan atau kaedahnya kapan jenggot dianggap tebal atau tipis. Asal isu yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku, ya, sampai ke siku-siku. Oke, siku-siku ini yaitu wajib terkena ya. Jadi di situ ila, di ila maknanya ma'a. Ya di apa di ayat wa aydiyakum ilal marofik ya ila di situ jadi ma'a artinya siku harus terkena ya. Sehingga perlu kehati-hatian ketika kita wudu ya kan, ketika kita wudu kalau sampai siku itu enggak terkena berarti tidak sah ya. Jadi kalau misalnya pakai lengan panjang harus ya harus ya jangan ragu-ragu disingsingkan enggak ragu-ragu kayak gini, kemudian sikunya agak kena, tidak sah. Nah, siku harus kena, sehingga untuk siku kena, maka harus melebihi sedikit paling tidak, ya, harus melebihi sedikit. Karena malayatimu al wajib ilabi fawa wajib. Nah, ini perlu diperhatikan untuk diri kita sendiri dan kaum muslimin, ya, mungkin kita perhatikan orang-orang awam cara wudunya sudah benar atau belum, ya. Nah, bisa jadi mereka teman, ya, nggak terkena. Nah ini enggak sah ya. Fatal akibatnya. Ini semua yang ada di tangan, baik itu rambut ataupun ada daging tambahan tumbuh, jari tambahan dan seterusnya, semua harus ada terkena apa? Air termasuk kuku. Nah, kuku panjang termasuk nanti kalau ada kotorannya harus dibersihkan terlebih dahulu, karena nanti bisa mengotori, bisa menghalangi air sampainya ke anggota wudu. Arabiu yang keempat, mashu syai'in min basharati ra'si au sya'arihi walau ba'da sya'ratin. Fardu yang keempat, mengusap sebagian basharah. Basharah itu kulit. Nah, sebagian kulit kepala atau rambut. Meskipun sebagian rambutnya. Ini dalam mazhab Syafi'i ini paling ringan masalah mengusap kepala, pokoknya hanya mengusap saja ya. Dianggap mengusap dengan satu jari kemudian diusapkan, nah itu sudah sah ya. Ini sudah sah fardunya gitu ya. Cuman mengusap saja. Mengusap boleh rambutnya, boleh kulitnya. Boleh rambut, boleh kulit, meskipunnya sebagian rambut ya. Beda dengan mazhab lain yang Maliki dan Hambali mewajibkan semua kan, semua harus terkena. Kalau cuman gini ya enggak sah menurut versi mereka kan. Hanafiyah nanti seperempat ya. Harus seperempatnya. Syafi'iyah ini paling ringan. Ini fardu ya. Kemudian ya, mengusap di sini ya, mengusap adalah bagaimana mengusap itu? Mengusap adalah yaitu menyampaikan basah ke anggota wudu, namanya mengusap. Jadi tangan kita basah ya, tangan kita basah tempel. Ah sudah, ini mengusap. Ada kain ya, tisu kain basah tempelin. Ah ini sudah mengusap. Tidak mesti digerakkan ya. Ini namanya mengusap, tempel ini basah. Nah, beda sama gosel. Kalau gosel apa? Ada aliran air. Ini tangan kita ada air. Nah, dialirkan di gosel. Kalau mengusap ini enggak ada air, cuma ada air nempel basah, tempelkan atau diusapkan, maka itu mengusap. Sehingga kalau gosel enggak boleh diusap. Kalau mengusap masih bisa digosel. Tangan digosel, dibasuh, enggak boleh kemudian cuma diusap gini, tangannya basah. Nah, tidak sah. Tapi kalau kepala itu diusap kemudian malah diguyur, itu masih sah menurut mazhab Syafi'i. Masih boleh ya. Al-khamisu yang kelima, ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh ya, membasuh ya, kedua kaki sampai yaitu kedua mata kaki. Ini juga semuanya, baik itu ada nanti daging tumbuh atau ada rambut dan seterusnya, ini semua harus terkena. Terutama adalah bagian apa? Tumit ya, yang sering apa? Yaitu apa? Sering terlupakan ya. Sering kurang diperhatikan. Ya, berarti ada ancaman khususnya itu kan, wailul lil aqab minan nar ya. Jadi apa? Tumit-tumit yang tidak terkena air wudu diancam disiksa di neraka. Ini kan dosa besar. Jadi dosa besar itu enggak mesti nampak, kadang enggak nampak. Wudunya enggak beres itu kan, asal-asalan dia melakukan dosa besar kan itu. Dosa yang ada ancamannya termasuk ini kan dosa apa? Besar. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya tentang fikih wudu, karena bisa menyebabkan apa? Dosa besar kalau dia meremehkan, enggak tahu tata cara yang benar. Ini harus benar-benar diperhatikan terutama masalah tumitnya. Kemudian yang berikutnya, as-sadisu at-tartibu hakadha. At-tartibu hakadha yaitu urut sesuai dengan yang kita sebutkan tadi. Jadi wajah dulu dibasuh, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Harus urut ya. Seandainya dia dibalik-balik maka tidak sah. Misalnya mengusap kepala dulu baru membasuh muka, dibalik-balik maka tidak sah. Ini harus berurutan. Kecuali nanti kalau dia menyemplungkan diri di dalam kolam air dengan niat wudu, meskipun airnya sedikit ya, air sedikit, air yang kurang dari kolam, maka sah ya. Ini nanti urutnya itu secara dikira-kirakan takdiri. Meskipun dia nyemplung di situ mencelupkan diri, tidak berdiam diri seukuran wudu normal ya, tetap sah. Berarti dianggap urut ya. Wudu normal misalnya misalnya 1 menit ya. Dia nyemplungnya hanya setengah menit, maka tetap sah ya. Tetap sah apa? Kalau dia niat untuk wudu. Nah, ini adalah fardu-fardu wudu, satu pun tidak dilakukan ataupun tidak sah ya, maka wudunya menjadi tidak sah ya. Jadi satu dari keenam ini tidak sesuai dengan syarat-syaratnya yang telah disebutkan tadi, maka wudunya tidak sah. Maka selain enam ini, mafhumnya selain enam ini maka bukan wajib ya. Bukan apa? Wajib. Bukan fardu. Kalau ditinggalkan tetap sah. Kemudian yang berikutnya, wa sunanuhu, sunah-sunah wudu. Wa sunanu al-wudu, yang pertama adalah as-siwaku, adalah siwak. Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'akuli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali wudu. Nah, siwak di sini kapan dilakukan siwak? Ya, ada dua bentuk atau cara. Ya, ada yang mengatakan bahasnya siwak ini dilakukan di antara mencuci kedua tangan dengan kumur-kumur. Jadi tak kedua tak telapak tangan dicuci, habis itu siwakan, kemudian kumur-kumur. Ini adalah menurut Ibnu Hajar Al-Haitami. Adapun menurut Ar-Romli, siwakan dulu baru membasuh kedua telapak tangan. Ya, kita bisa milih salah satu dari dua bentuk ini. Hanya bedanya kalau kita siwakan dulu, maka butuh niat khusus untuk melakukan kesunahan siwak. Nah, tapi kalau kita membasuh telapak tangan dulu, maka ketika siwak tidak butuh niat khusus, karena niatnya tercakup ketika membasuh kedua telapak tangan. Jadi ketika membasuh kedua telapak tangan itu ada niat untuk melakukan sunah wudu. Nah, setelah membasuh kedua telapak tangan kita siwakan, enggak perlu ada niat lagi. Tapi kalau siwakan dulu sebelum basuh kedua telapak tangan, ini dikatakan dia niat dulu, niat khusus. Maksudnya niat khusus itu ini ingin siwak dalam rangka melaksanakan sunah bersiwak. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, siwak di sini hukumnya sunah ya. Dan ini apa namanya? Sebelum kita lanjutkan, bahasanya kesunahan-kesunahan ini ya, sebagaimana pernah kita sampaikan, bahasanya faedah dari belajar fikih adalah bisa mempermudah untuk imtisalu al-awamir ya, dan ijtinabu an-nawahi ya. Jadi bukan sekedar teori, setelah kita paham kemudian jadi wawasan, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, itu untuk apa? Susah-susah belajar. Apalagi nanti belajar fikih tingkat lanjut susah, rumit ya. Kemudian hanya kita anggurkan. Nah, ini adalah satu hal yang perlu ditinjau ulang kalau kemudian seperti itu ya. Artinya apa? Kita ingin tekankan bahasanya apa yang kita fahami itu nanti berdampak gitu loh. Setelah kita itu faham, kemudian kita tuntut diri kita untuk bagaimana kemudian amalannya. Oh, tahu kalau si waktu sunnah dalam wudu, tapi hanya sekedar tahu, enggak ada tindak lanjutnya. Nah, ini kan problem ya. Nah, jangan hanya sebagai wawasan gitu loh. Pokoknya belajar sekedar tahu, oh dalam mazhab itu seperti ini, fikih seperti ini, tahu rincian macam-macam, kemudian kita enggak ada tergerak untuk kemudian merubah diri yang sebelumnya tidak kita lakukan menjadi kita lakukan. Nah, ini poin penting yang kita sering ulang-ulang, karena para fuqaha itu mengatakan ini fikih, belajar fikih tujuannya untuk apa sih gitu kan? Agar meningkatkan kualitas ibadah kita gitu. Ya, bukan hanya sekedar wawasan. Ya, bukan hanya sekedar wawasan. Itu perlu di perlu direnungkan untuk kita semua. Nah, siwak dalam wudu, kemudian juga siwak ketika sholat, siwak ketika ingin baca Al-Qur'an, ya, ketika bangun dari tidur, ketika ingin belajar ilmu syari dan seterusnya. Nah, ini ya, kita sebenarnya dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi masih banyak kekurangan ya. Masih banyak apa? Kekurangan. Ini harus kita sadari dan kita apa namanya muhasabah, ya, mengakui diri kita masih banyak kurang dalam melaksanakan apa sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian summa atasmiyatu membaca basmalah. Ini kapan baca basmalah? Ketika membasuh kedua telapak tangan. Sini sebutkan demikian. Dan ini hukumnya sunnah dalam mazhab. Ketika membasuh kedua telapak tangan itu bismillah. Kemudian dalam hati itu niat sunnah wudu. Jadi para ulama menyebutkan bahasanya ketika wudu itu ada dua niat. Niat pertama ketika membasuh wajah, karena wajah ini adalah termasuk fardu wudu yang pertama kali dilakukan, sehingga niat itu, niat yang raf'ul hadas, niat untuk wudu, toharoh dari hadas, toharoh untuk sholat, itu ketika membasuh wajah. Nah kalau pas membasuh tangan, kumur-kumur, istinsyak, maka itu ada niat sendiri, namanya niat melaksanakan sunnah wudu. Ya, ketika membasuh wajah itu, membasuh kedua telapak tangan niat, membasuh kedua telapak tangan niat untuk melaksanakan sunnah wudu. Kemudian bibir kita mengucapkan bismillah. Itu. Jadi membasuh bismillah dalam hati niat sunnah wudu. Agar yang kita lakukan sebelum membasuh wajah itu dapat pahala. Nah, setelah membasuh wajah, ketika membasuh wajah baru niat wudu. Nah, berarti ada dua kali, ya. Tapi yang wajib adalah niat ketika membasuh wajah. Kalau kita membasuh kedua telapak tangan itu nggak niat sunah wudu, nggak dapat pahala. Rasulullah mengatakan demikian. Tapi yang kalau niat ketika membasuh wajah saja sudah cukup, itu sudah sah. Tapi yang dilakukan sebelumnya sunah wudu nggak dapat pahala kecuali dia meniatkan. Rumah atasnya itu kemudian waghuslul kafaini, ya, membasuh kedua telapak tangan ya sampai pergelangan. Ya. Dan nanti hukumnya makruh kalau mencelupkan dalam wadah air yang sedikit sebelum dia cuci selama sebanyak tiga kali. Jika dia tidak yakin bahasanya itu tangannya suci. Tangan kita enggak yakin tangan kita suci atau najis, maka makruh kita celupkan dalam wadah air yang sedikit. Air sedikit, air yang kurang dari dua kulah. Nanti ada penjelasan tentang macam-macam air. Tapi kalau kita yakin tangan kita suci, ya boleh kita celupkan. Suma al-matmadatu kemudian berkumur-kumur, ya. Walistinsaku walistinsaru, ya. Berkumur-kumur, kemudian istinsak, kemudian istinsar. Jadi di sini menunjukkan bahasanya tidak boleh dibalik, harus mencuci kedua telapak tangan baru kumur-kumur. Tidak boleh kumur-kumur dulu baru mencuci kedua telapak tangan. Nanti kalau dibalik salah satunya tidak sah. Ya. Jadi harus urut. Makanya beliau mengatakan summa, gitu kan? Wa ghuslul kafaini summa. Jadi setelahnya. Dan kumur-kumur ini sudah dianggap berkumur-kumur, melaksanakan sunnah berkumur-kumur hanya sekedar memasukkan air di dalam mulut. Entah itu nanti dia mau dikeluarkan lagi atau mau ditelan, maka itu sudah dapat pahala kesunahan berkumur-kumur. Air kita masukkan dalam mulutnya. Tapi kalau yang maksimal, yang paling afdol, air masukkan dalam mulut, kita gerak-gerakkan dengan kuat, kita keluarkan. Nah, itu yang afdol. Demikian pula istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, ini juga, yaitu sekedar masuk saja, itu sudah dapat dianggap melakukan sunnah istinsyak. Akan tapi yang maksimal adalah kita masukkan, kita tarik sampai ke dalam, kemudian kita keluarkan. Jadi nanti dalam fikih itu ada nilai minimal, nilai maksimal, akan sering kita tumbai gitu. Minimal sah seperti ini, ya, sehingga kita bisa menghukumi perbuatan kita dan perbuatan orang lain itu sah atau enggak. Karena kita tahu minimal sahnya gimana. Ya, minimal sah kumur bagaimana? Nah, kita kalau tahu kan jadi, oh berarti seperti itu sudah sah. Sudah sah kumur-kumurnya, sudah melaksanakan sunnah. Bagaimana kalau enggak kumur-kumur, enggak istinsak? Ya, tetap sah karena tadi bukan fardu wudu, tapi hukumnya makruh ya. Makruh karena ada yang mewajibkan, semisal Imam Ahmad mengatakan itu wajib. Ya, inda Imam Ahmad kumur-kumur dan istinsak wajib ketika wudu dan ketika mandi. Ya. Wudu enggak kumur-kumur enggak sah wudunya. Ya, mandi enggak kumur-kumur menurut Imam Ahmad enggak sah mandi wajibnya, harus diulang ya. Kalau dalam Syafi'iyah ini sunnah saja. Ya, tergantung antum ikut mana. Kalau ikut Imam Ahmad itu harus kumur-kumur antum. Kalau enggak kumur-kumur enggak sah. Biasanya pokoknya ikutnya yang ya ustadznya yang beritahu gitu kan. Itu kalau mau detail seperti itu antum bisa lihat dalam mazhab Hambali dan para pensyarah supaya ilmu kontemporer mengatakan demikian, semisal Syaikh Ibnu Utsaimin. Ini kalau orang mandi enggak kumur-kumur enggak istinsak, dia enggak sah mandinya. Dia mandi junub, enggak kumur-kumur, enggak istinsak, salatnya enggak sah, diulang. Ya, karena ini adalah satu hal yang wajib. Allahu a'lam bishawab. Wa taslisu kemudian melakukan 3 kali 3 kali. Ya, 3 kali 3 kali. Artinya membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali dan seterusnya. Ya, karena disebutkan di hadis bahwasanya Nabi SAW berwudu 3 kali 3 kali. Sehingga dari sini kita ketahui kalau wudu 1 kali sudah sah, gitu kan? Karena ini sunnah, 3 kali sunnah. Berarti kalau enggak 3 kali sudah sah. Jadi hadas akan terangkat dengan basuhan pertama. Ya. Kita wudu membasuh muka 1 kali sudah sah, tangan 1 kali sudah sah. Ya. Itu hadas sudah terangkat. Jadi kalau kita melakukan yang kedua dan yang ketiga tidak ada pengangkatan hadas. Kalau wudu kan mengangkat hadas. Kapan diangkat hadasnya? Di basuhan pertama. Kedua ketiga hukumnya sunnah saja. Dalam mazhab ini semuanya termasuk mengusap kepala ya, meskipun diperselisihkan ya. Sudah makruf perselisihannya. Ada yang berpendapat 1 kali sebagaimana di Sahih Bukhari Muslim. Ya, ada kemudian juga hadis dalam mazhab mengamalkan hadis Utsman ya. Di situ disebutkan summa tawaddu'a salasan. Maka mengamalkan yang keumumannya. Ini umumnya 3 kali. Ya, mengusap tetap 3 kali gitu. Dan Nabi SAW melakukan 1 kali, oh itu menunjukkan boleh 1 kali. Nah, itulah di antara contoh perbedaan pendapat. Mereka dihadapkan pada hadis-hadis yang sama, tapi hasilnya kok beda. Nah, yang benar yang mana? Yaitu harus dipelajari lebih lanjut. Wa mashu jami'i ra'si, kemudian mengusap semua kepala. Ya. Ini enggak wajib. Makanya kalau sebagian saja sudah sah ya, mengusap, dan ini mengusap semua kepala ya, karena sebagian mazhab mengatakan apa? Wajib mengusap semua kepala. Kalau kita hanya wudu mengusap gini-gini aja tidak sah nih versinya nanti mazhab Maliki dan Hambali dan juga Hanafiyah. Ya, sehingga ya kita lakukan semaksimal mungkin. Tadi kita tegaskan lagi, kita lakukan semaksimal mungkin ya. Bagaimana caranya agar ibadah kita itu bisa sah versi 4 mazhab kan itu. Semaksimal mungkin kalau bisa ya, kita lakukan seperti itu. Enggak ada susahnya. Kemudian maka caranya ini ibu jari tempelkan di pelipis. Kemudian ini jari dipertemukan, tarik ke belakang. Nah, kemudian nanti dikembalikan lagi ke depan. Ini 1 kali usapan, menurut 1 kali usapan itu ya, dari ke belakang ke depan. Kecuali rambutnya tipis sekali atau gundul gitu kan, pendek sekali nggak perlu dikembalikan ke depan, atau panjang sekali rambutnya. Ya. Karena faedahnya nanti kan kalau dikembalikan itu untuk apa? Biar rata kan itu. Nah kalau dia nggak ada rambutnya ya sudah, rambutnya pendek sekali nggak perlu gini. 1 kali ya. Jadi ke belakang saja ya. Belakang saja. Itu cara terbaik yaitu seperti itu. Tapi kalau misalnya antum mau kayak gini ya boleh, gini variasi gitu kan. Ya boleh saja. Yang penting itu apa? Semua terusap. Nah, tapi para ulama menyebutkan yang Mungkin yang gampang ya seperti itu, dan di hadis juga disebutkan demikian, di dalam hadis juga disebutkan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Tsumma al-udhunaini wasima khaini, dua telinga dan dua lubang telinga, ya, dua telinga dan dua lubang telinga. Dan ini adalah sunnah juga ya, sehingga kalau nggak ngusap telinga bagaimana wudhunya? Sah menurut Syafi'iyah. Meskipun nanti menurut ulama lain bisa tidak sah, ya. Maka ya kita lakukan semaksimal mungkin. Ya, jadi ibu jari tinggal dimasukkan, kemudian jari tunjuk masukkan, ibu jari di belakang sini diputar. Nah, ini di sela-sela di diratakan, mengusap. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i, ini nanti mengusap kepala 3 kali, habis itu ambil air lagi untuk mengusap telinga 3 kali. Kalau kita kan biasanya ya 1 kali. Nih. Ya, enggak apa-apa, itu kan ada pendapatnya seperti itu. Makanya kita ya sudah kita sampaikan tadi. Wa takhlilu alihyati al-kasifati, menyela-nyelai yaitu jenggot yang tebal. Berarti enggak wajib menyela-nyelai kan karena tebal. Nah, karena tebal, kalau tebal bagaimana tadi? Harus dia apa? Basuh luar saja, ya, dalam nggak wajib. Terus yang dilakukan apa? Disunahkan di sela-sela dari arah bawah. Ya, nanti ketika dia basuh muka, kemudian ambil air, ya, di sela-sela muka, di sela-sela, atau basuh muka 3 kali, habis itu sela-sela 1, 2, 3, hukumnya sunah. Sehingga kalau nggak di sela-sela nggak apa-apa. Nah, tapi sekali lagi adalah maksimalkan dalam beribadah. Wa takhlilu al-asabi, menyela-nyelai jari jemari. Ya, jari jemari baik itu kaki atau tangan. Ya. Kalau tangan caranya adalah bebas, pokoknya dianyamkan. Nah, dianyamkan gini, meskipun para ulama mengatakan yang afdal seperti ini untuk membedakan dengan adat katanya. Kalau adat gini, biasa orang kayak gini-gini kan. Orang kan enggak beda yang main-main gini kan. Nah, kalau ibadah gini, nah, untuk membedakan dengan adat, tapi nggak masalah kalau misalnya seperti ini nggak apa-apa. Dengan syarat tanpa di sela-sela seperti ini, air sudah sampai di sela-sela jari. Nah, tapi kalau air sampai ke sela-sela jari dengan harus di sela-sela, maka menjadi wajib hukumnya. Ya. Karena tadi sudah disebutkan bahasanya air harus sampai ke semua apa? Anggota wudhu. Kalau untuk kaki, ya, dengan menggunakan jari kelingking, jari tangan kelingking kiri, jari kelingking tangan kiri, dimulai dari yaitu kaki kanan. Di kaki kanan nanti, ya, mungkin ya, ini punya kaki kanan, dimulai dari jari kelingking kanan, kaki kanan, terus sampai ibu jari kaki kanan, lanjut ibu jari kaki kiri, terakhir berakhir di kelingking kaki kiri, yaitu bil khinsir, minal khinsir, ilal khinsir. Dengan jari kelingking tangan kiri dimulai dari kelingking kaki kanan, berakhir kelingking kaki kiri. Wal muwal wa tatwilu al hurati wa tahjil. Nah, ini ada seperti ini, memperpanjang huroh. Kalau huroh itu ya nanti memperpanjang basuhan wajah, ya. Memperpanjang basuhan wajah melebihi sekedar yang wajib dilakukan. Kalau tahjil, memperpanjang basuhan tangan dan kaki. Jadi ketika membasuh wajah, ya, kan harus tadi batasnya, ya, berarti nanti ada kelebihan lagi. Ya, meskipun kalau wajah ini kelebihannya nanti bersambung ke anggota wudhu lain, ya, seperti kepala. Ya. Jadi nanti sampai ke sini, ya, karena untuk memperpanjang huruf, kemudian memperpanjang tahjil untuk tangan dan kaki. tangan tadi kewajibannya sampai siku-siku, lebihkan sedikit agar siku itu terkena. Nah kalau tatwil wuruk, tahjil, panjangkan lagi sampai ke atas ya, sebagaimana dilakukan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu mengamalkan itu mengamalkan apa? Memperpanjang tahjil. Dalam mazhab disebutkan nanti maksimal ya sampai pundak ya. Kemudian kalau kaki ya nanti sampai ke betis atas ya. Sampai nanti ke betis atas itu berarti perbatasan lutut ya, ya. Ini tatwil tahjil ini diamalkan oleh Abu Hurairah, meskipun sebagian ulama kemudian tidak sepakat karena mengatakan ini hadisnya itu mudrot dari Abu Hurairah ya. Itu yang dipahami Abu Hurairah itu diperpanjang ya, tahjilnya ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada riwayat menyebutkan seperti itu. Dalam mazhab diamalkan, dihukumi sunnah. Kemudian wal muwalatu, yaitu muwalah berkesinambungan, artinya ketika membasuh ya satu anggota wudu itu dibasuh sebelum anggota wudu yang sebelumnya kering. Misalnya ketika kita membasuh tangan, maka sebelumnya kita membasuh wajah, kemudian air belum kering, wajah masih basah, kita lanjut ke tangan, itu berarti sudah muwalah. Tapi kalau wajahnya itu sudah kering, kemudian kita baru membasuh tangan, maka ini tidak terpenuhi kesunahan muwalah. Tapi wudu tetap sah dalam mazhab. Kita membasuh wajah, kemudian itu ada keperluan main-main ya, setengah jam, kemudian sudah kering, ah lanjut langsung, boleh kalau dalam mazhab. Pendapat lain enggak boleh. Tidak boleh. Ya. Ya, untuk kehati-hatiannya ya. Kalau pendapat lain berarti mengulang di hari awal kan seperti ini. Dalam mazhab enggak. Mandi, sudah selesai mandi ya, ketiaknya belum kebasuh nih, itu sudah ganti baju, oh ini ternyata belum kebasuh, tinggal dibasuh aja, sudah selesai gitu, enggak perlu ngulang dari awal. Kalau menurut di dalam mazhab ini, karena muwalah tidak wajib. Watarkul isti'anati fi shobbi, meninggalkan yaitu meminta pertolongan ketika apa? Mengguyurkan air. Kita wudu minta tolong diguyurkan nanti, nah, itu enggak cocok, enggak layak sebagai seorang yang sedang ta'abud beribadah, itu kan menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian menampakkan suatu sifat kemewahan, manja. Nah, itu enggak cocok. Ya, itu hukumnya ya dirinci ya, ada yang sampai makruh. Ini sunahnya tidak melakukan itu. Watarku at-tansyifi bi khirqatin, yaitu tidak mengelap. Ya, setelah wudu dilap. Nah, ini sunahnya tidak. Kalau dilap berarti juga boleh. Faslun fi nawaqidi al-wudu'i, pasal tentang pembatal-pembatal wudu. Wayang wudu al-wudu'u arba'atu asya, yang membatalkan wudu ada 4 perkara ya. Sehingga hanya 4 ini saja. Nanti berarti yang lainnya enggak ya. Ya itu kan enaknya gitu kalau belajar fikih matan. Itu seperti itu. Oh, fardu wudu 6, kita hafal. Selain itu sunah. Pembatal wudu 4, selain itu tidak. Nah, gitu. Gampang. Gitu kan. Dan ini dinasihatkan oleh semua ulama gitu, belajar fikih matan. Belajar dari fikih matan. Kalau dibandingkan dengan belajar dari hadis-hadis langsung. Karena kalau antum dijadi langsung ya, itu belajar bulughul maram dari awal sampai akhir 1400-an itu, nanti kalau enggak kita disampaikan fardu-fardu wudu berapa, itu ditanya enggak tahu. Karena enggak disebutkan di situ. Karena disebutkan cuman hadis ini faedahnya ini, ganti kita hadis selanjutnya faedahnya ini. Enggak ada kesimpulan. Kesimpulannya fardu wudu demikian berapa, enggak ada. Pembatal wudu enggak ada. Itu tersebar di hadis-hadis. Nah, ini kemudian jerih payahnya para fuqaha seperti itu, dikumpulkan. Oh, dari hadis-hadis ini dikumpulkan. Oh, yang fardu ini alasannya demikian, yang membatalkan ini sunah ini. Nah, itu seperti itu. Tadi sudah kita sampaikan. Ya, sehingga kalau ada pembelajaran fikih matan itu lebih diutamakan Hatta para ulama muasirin yang kita akui keilmuannya mengatakan demikian. Ya. Antum bisa lihat sendiri informasi-informasi di internet. Banyak yang seperti itunya. Allah alam bisawab. Al-awwalu yang pertama al-kharitu min ahadi sabila ini al-qubuli wa dubur. Suatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan, kubul ataupun dubur. Jadi semua ya yang keluar dari kubul dan dubur maka ini membatalkan apa? Wudu ya. Baik itu biasa keluar ya, ya. Seperti baul, air kencing atau berak, angin atau enggak bisa keluar misalnya ulat, ada kemudian darah, ada kerikil keluar ya, kelereng ya. Pokoknya keluar gitu kan. Semua yang keluar ya. Cuman satu yang dikecualikan yaitu mani. Dalam mazhab ini mani enggak batalkan wudu. Ini pengecualian. Jadi, semua yang keluar dari salah satu dua jalan membatalkan wudu kecuali mani. Nah, ini kan dobit. Nah, kalau paham gini kan jadi nah, kalau tanya saya itu tadi keluar ini batu, ya batal. Karena sudah tahu apa aturannya tadi ya. Nah, aturan ini siapa yang buat ya para fuqaha. Kita itu cuma nerima saja gitu. Ya cuma nerima saja yang enak-enaknya sebenarnya. Itu aja masih susah gitu kan memahami. Mereka itu yang susah payah sebenarnya. Ya. Jasa mereka sangat besar ya untuk kita semua. Ya, sehingga kita harus taklim dengan para ulama terdahulu nah, bagaimana mereka menyusun kitab-kitab fikihnya, kemudian ulama-ulama sekarang termasuk kita mengambil faedah. Dari mana kita paham itu kalau bukan dari perantara mereka kan itu. Al-kharitu min ahadi sabilaini al-qubul wa dubur. Ya. Kemudian yang kedua, asani zawalul aqli binaumin awairihi ila nauma mumakinin maq'adatahu minal ardi. Hilangnya akal dengan sebab tidur. Ya, atau tidur atau yang lain selain tidur. Misalnya gila atau pingsan batal. Hilang akal ya, akalnya hilang secara yakin karena tidur atau gila atau pingsan batal. Kecuali ada kecualinya lagi. Kalau tidurnya mumakinin maq'adatahu minal ardi. Kokoh. Maksudnya bagaimana? Tidak ada jarak antara dubur ya, area dubur itu dengan tempat yang diduduki, entah itu tanah, lantai, kemudian kursi mobil atau tunggangan motor dan sebagainya. Itu kalau enggak ada jarak ya, itu namanya duduknya mumakin. Kalau dia tidur dalam kondisi itu, maka mumakin namanya itu enggak batal wudunya. Kita duduk nih ya, bisa misalnya bersila. Biasanya mumakin kalau bersila kan tidak ada area pantat yang terangkat. Maka ini meskipun tidurnya nyenyak enggak batal menurut mazhab. Kecuali nanti terangkat sedikit. Karena apa? Tidak bisa seorang dalam tidur seperti itu keluar apa? Hadas. Ya. Kalau antum enggak percaya dicoba aja. Antum mau buang angin, tidur kayak gitu. Awalnya enggak tidur ya duduk, bisa enggak? Enggak bisa. Harus diangkat sedikit. Ya, berarti kalau diangkat ada jarak. Kalau tidurnya ada jarak gitu antara pantatnya dengan tempat duduki, nah, batal. Karena ada jaraknya, memungkinkan keluar hadas. Meskipun nanti disunahkan ya dalam mazhab ini, kalau seperti itu batal enggak, tapi disunahkan wudu. Nah, baiknya wudu. Karena ada yang mengatakan batal. Menurut Malikiyah batal. Asalisu yang ketiga, iltiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ati al-kabiraini al-ajnabiyaini. Itu bersentuhan, bertemunya bersentuhan yaitu dua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar ya, yang ajnabi, bukan apa? Mahram. Ya di surat Al-Maidah ayat 6 itu ya, atau di situ aula mastumun nisa, ada yang membaca lamastum, itu ditafsirkan itu menyentuh ya. Jadi secara hakikat makna hakikinya lamastum anisa itu menyentuh perempuan Ya, nanti kalau makna bukan hakikinya jima. Ya. Dalam mazhab ini dimaknai secara hakiki menyentuh perempuan, ya. Yang perempuan seperti apa? Ini kabiro ini, yang besar itu maksudnya dia yang sudah mencapai usia bisa disahwati, ya, mencapai usia bisa disahwati. Jadi ada syarat-syaratnya, persentuhannya itu ada syaratnya. Yang pertama apa? Beda jenis. Di laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan nyentuh perempuan enggak batal, laki-laki nyentuh laki-laki enggak batal. Kemudian harus sama-sama keduanya besar, bisa disahwati. Umumnya bisa disahwati secara umum. Ya. Misalnya anaknya 5 tahun. Oh, itu sudah sahwat kok. Ah, itu enggak umum. Itu yang umum. Yang normal fitrahnya. Nah, baru kecil masa sudah disahwati gitu kan. Ya, umumnya itu urufnya ya, fitrah yang normal itu bagaimana? Ya, bukan ini, bukan apa? Bukan yang nyeleneh. Nah, dia nyeleneh. Baru TK sudah disahwati. Nah, itu kan nyeleneh dia. Itu enggak teranggap. Sehingga kalau salah satu sudah mencapai usia disahwati, yang satunya belum, maka tidak batal wudunya. Maka di sini disyaratkan keduanya harus sama-sama sudah bisa disahwati. Kalau nenek-nenek gimana? Ya sudah mencapai kan itu. Itu dihukumi sama, sudah bisa disahwati itu. Ya, itu ya. Kemudian harus apa? Bukan mahram. Sama-sama ajnabi. Maka kalau menyentuh mahramnya ya, saudara perempuannya, kakaknya, adiknya, ibunya ya, apalagi keponakan dan seterusnya, maka tidak batal. Mahram ada berapa? 18. Yaitu 7 dari sisi nasab, ya. Kemudian 7 dari sisi persusuan, 4 karena pernikahan. 7 dari sisi nasab, yaitu ibu, anak, saudara perempuan, bibi, ya, bibi ya perempuan kan, bibi dari saudara ayah, kemudian bibi dari saudara ibu, keponakan perempuan dari saudara perempuan, keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Nah, itu. Nanti kalau yang persusuan sama, ibu susu, ya, anak susu, ya, ibu susu gimana? Ini bayi ini nyusu pada perempuan. Perempuan ini kan bukan ibunya, tapi nyusu, menyusui anak bayi tadi, maka menjadi apa namanya, mahram seperse susuan. Ini enggak boleh dinikahi. Ya. Kemudian ada 4 karena sebab apa? Pernikahan, yaitu umu zaujah. Ya, siapa itu umu zaujah? Ibunya istri. Nah, ibunya istri, mertua. Bintu zaujah. Nah, bintu zaujah siapa? Anaknya istri. Anaknya istri itu anaknya suami atau enggak? Bukan. Kalau anaknya suami istri ya bintun gitu aja. Kalau anaknya istri itu ini si fulan nikah sama gampangnya janda, gitu kan? Janda punya anak perempuan, maka ini bintu zaujah. Bawaan. Nah, anak perempuan bawaan istrinya tadi. Itu jadi mahramnya dengan syarat ibunya sudah di dukhul. Nah, sudah di apa? Dukhul, dijima. Kalau belum, belum jadi mahram. Sehingga kalau ibunya kemudian dicerai, nikahi anaknya yang boleh. Misalnya gitu ya. Ini kan misal penggambaran biar ini. Kemudian zaujatul ab. Ya. Siapa itu? Istrinya bapak. Bukan ibunya ya, karena ibunya ya umum. Kalau sebutnya dipikir umun. Kalau istrinya bapak itu siapa? Berarti siapa? Ibu, ibu tiri gitu ya, tiri. Kemudian zaujatul ibn, istrinya anak, ya. Menantu. Jadi ada 4. Karena pernikahan ada 4 jadi mahram. Karena nasab, hubungan darah 7. persusuan sama dengan hubungan darah nasab 7. Ini totalnya 18. Ya. Nah, kalau nyentuh ini mahram maka tidak batal. Ya, persentuhan tadi membatalkan semuanya, baik yang disentuh ataupun yang menyentuh, baik sengaja atau enggak sengaja, nyenggol gitu. Nah, batal. Kecuali ada penghalang, enggak batal. Nanti kena bajunya enggak batal. Atau hal-hal yang dikecualikan seperti rambut, gigi, ya, kuku, itu enggak batal. Saya kita nyentuh rambut istri kita, enggak batal. Atau giginya, ya, kita colek gitu, enggak batal tuh. Ar-rabi'u yang keempat, masuku bulil adami aw halqati duburihi bibat nil kafi wa butunil asobi, yaitu menyentuh kubul adami. Kubul itu depan ya, kemaluan depan. Atau halqati duburihi, lingkaran dubur belakang, tempat keluarnya kotoran. Nyentuhnya bibat nil kaf wa butunil asobi. Jadi kaf ini kan kaf telapak tangan, batten itu sini ya. Kemudian kalau asobi jari-jari ya sini juga. Nah, kalau menyentuh kemaluan, baik itu kemaluan depan atau dubur belakang, lingkaran dubur, dengan area sini batal wudunya ya. Atau para ulama mengatakan area yang tertutup ketika kita dempetkan gini, kita tekan sedikit, yang enggak terlihat digunakan untuk nyentuh batal, yang terlihat tidak ya. Oh, ini ujung-ujung jari terlihat. Nah, kita nyentuh gini tik. Nah, enggak batal. Karena apa? Ini kan kelihatan, tapi kalau nyentuhnya gini batal. Karena di situ di hadis itu ada lafadznya afdho, ya, idza afdho. Nah, afdho itu nanti dengan telapak tangan ini. Ya, jadi semua itu ada dasarnya ya. Jadi enggak usah khawatir kemudian ya, diterima dulu ya, diterima, dipahami, nanti sambil jalan dipelajari dalil-dalilnya cocok atau tidak, itu nanti ada tingkatannya ya. Ini kalau kita bahas di sini semua ya tidak selesai kan. Nanti dalilnya ini hadisnya dhaif dan seterusnya, ini pakainya kias, ini pakainya ini. Ya. Tadi sudah kita sampaikan tata caranya, metodenya seperti itu. Faslun fima yahrumu 'alal muhdisi, yaitu sudah selesai belum ini? Dikit ya. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang muhdis. Kalau disebut muhdis ini berarti hadasnya kecil. Nah, kalau hadas besar nanti ada keterangan tambahan. Kalau hadas saja disebut maka hadas kecil. Nah, kalau nanti ada keterangan tambahan disebut hadas besar, hadas akbar misalnya. Wa man intaqada wudhuuhu haruma 'alaihi as-shalatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu wal lawhi al-maktubi li dirasati wa yajuzu hamluhu fi amti'atin wa darahima wa yahilu hamluhu li sabi al-mumayyizi wa mashu li dirasati. Barang siapa orang itu batal wudhunya, maka haram baginya sholat, kemudian tawaf, kemudian menyentuh mushaf, membawa mushaf, kemudian menyentuh lauh, papan yang tertulis di situ Al-Quran, lidirosah, untuk dipelajari. Kemudian sampai sini dulu. Yang pertama yang tidak boleh adalah sholat, karena Nabi SAW bersabda la tuqbalu sholatun biwairu tuhurin. Sholat apapun tidak boleh ya. Dan diikutkan dengan sholat apa, misalnya sujud tilawah, sujud syukur, itu dimasukkan juga, harus suci dalam mazhab. Kemudian tawaf, baik tawaf sunnah ya, tawaf kudum, tawaf wajib, tawaf wada, atau tawaf rukun, tawaf ifadah, semuanya harus dalam keadaan suci. Maka enggak boleh kemudian dalam keadaan hadas, haram. Kemudian menyentuh mushaf ya. Menyentuh mushaf juga membawanya, membawa lebih berat ya. Enggak wudu mushaf disentuh dosa, kan haram ya. Kemudian sampulnya juga yang masih bersambung. Nah, ini Musa pada sampulnya nih, sampulnya disentuh, haram kalau enggak wudu. Kalau sampulnya lepas gimana? Nah, sampulnya lepas, selama masih disebut sampul mushaf juga enggak boleh disentuh. Tapi kalau sampulnya sudah disebut bukan sampul mushaf, berarti sudah remuk misalnya, terbakar atau digunakan untuk sampul buku lain. Nah, berarti sudah enggak apa-apa. Kemudian apalagi kotak tempat mushaf, mushafnya ada di situ. Kantong, ya, ada kantong tempat mushaf, mushafnya di situ juga enggak boleh disentuh. Ya, kemudian membawanya, ya, membawa lebih berat, ya. Kemudian adalah papan yang di situ tertulis Al-Qur'an, ada papan ditulis ayat-ayat Al-Qur'an untuk dipelajari, maka tidak boleh disentuh tanpa wudu. Dengan syarat tadi lidirosah. Maka kalau enggak untuk lidirosah, bukan untuk pembelajaran seperti untuk tamimah misalnya, maka tidak. Kemudian waya juzu, maka boleh hamluhu fi amtiatin wa darohima. Sekarang membawa mushaf, tadi kan bawa mushaf enggak boleh. Tapi kalau membawa bersama barang-barang yang lain, ya, maka kalau niatnya untuk membawa barang-barang, maka tidak mengapa, ya. Misalnya kita ada tas, di dalamnya ada mushaf, sama ada pensil satu saja. Nah, kita niatnya bagaimana? Kalau kita niatnya membawa mushaf tanpa wudu, haram. Tapi kalau niatnya membawa pensil ini, maka tidak haram. Meskipun barangnya kecil, semisal jarum. Ya. Nah, ini kok bisa dosa atau enggak? Tergantung apa? Niatnya. Jadi yang haram itu kalau hanya meniatkan membawa mushaf. Kalau meniatkan membawa ini pensil saja enggak apa-apa. Atau meniatkan bawa pensil pel mushaf enggak apa-apa. Atau tidak niat apa-apa. Kok bisa? Ya seperti itu. Jadi ada gambaran seperti itu, ya. Para fuqaha itu sering kayak gitu, ya. Coba antum dipikir itu. Membawa sesuatu diitlakan gitu. Jadi enggak ada niat untuk apa-apa. Tidak ada niat membawa, pokoknya dicangking gitu aja gitu loh. Nah, gitu itu enggak apa-apa. Tapi kalau kita meniatkan membawa mushaf, nah itu yang haram, ya. Jadi hanya gara-gara niat kan, di dalam hati itu kan, hanya di dalam hati. Jadi haram atau enggak itu hanya gara-gara itu. Wa yahilu amluhu li sabyil al-mumayyizi. Mumayyizi. Boleh membawa mushaf bagi anak kecil yang sudah tamyiz. Tamyiz ini sudah apa? Umur 7 tahun dia sudah bisa apa? Pakai baju sendiri, cebok sendiri. Nah, maka dianggap mumayyiz. Ini boleh dianggap wudu, ya. Wa yahilu hamlu li sabi wa masuhu li dirosah. Jadi misalnya anak-anak SD itu kan tamyiz, ya, belum balik, ya kan? Ya, bawa mushaf enggak wudu. Boleh enggak? Maka di sini boleh dengan catatan untuk tujuan dirosah dibaca, dipelajari, ya. Nah, itu boleh. Tapi kalau tujuan lain enggak boleh, dibawa untuk pindah-pindah sana, pindah sini enggak boleh. Ya, jadi harus tujuan untuk pembelajaran. Ya. Untuk apa? Pembelajaran. Adapun kalau belum tamyiz, ya, masih TK, nah, itu enggak boleh. Walinya haram kemudian menyerahkan pada anak tersebut, enggak boleh. Hukumnya haram. Jadi kita punya anak nih, ada mushaf, anak kita masih TK, enggak boleh mushaf diserahkan pada anak tersebut. Nanti dikhawatirkan apa? Ada ihanah, disobek, dilempar, bisa diinjek. Nah, itu enggak boleh. Yang boleh adalah anak yang sudah mumayyiz, tamyiz, dan digunakan untuk tujuan pembelajaran. Demikian untuk sesi pertama yang bisa kita pelajari untuk adab dakhil khala'. Insyaallah akan kita lanjut di sesi berikutnya. Kalau ada pertanyaan, ditulis saja, ya, ditulis di kertas, nanti bisa diserahkan ke panitia. Kalau sempat kita jawab, kalau enggak sempat ya ya kita simpan dulu. Itu nanti dalam pembelajaran KPM bisa kita bahas. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.